Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama yablaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya hari ini, hari Jumat, merupakan hari yang sangat agung, hari yang besar, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Quran Karim, satu surat khusus Allah turunkan dan dinamakan dengan surat Jumat. Padanya penjelasan tentang keutamaan dan seputar hukum-hukum Jumat. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Jumat hari yang dimuliakan, hari yang diagungkan, bahkan sebelum Islam masyarakat jahiliyah pun sangat mengagungkannya. Hanya saja di masa mereka, mereka kenal dan mereka istilahkan itu sebagai Yaumul Aruba. Oleh karenanya, para ulama menjelaskan beberapa sebab yang karenanya hari Jumat itu disebut atau dinamakan dengan hari Jumat. Jumat dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terkumpul atau sesuatu yang menyatu. Dinamakan demikian di antara ulama menyebutkan karena memang penciptaan Adam alaihi salam terkumpulkan sempurna di hari Jumat tersebut, maka hari agung itu dinamakan dengan hari Jumat, sempurnanya terkumpulnya ciptaan manusia. Ada pula di kalangan para ulama yang menyebutkan Jumat disebut dengan Jumat karena memang As'ad ibn Zurarah, dan beliau adalah pemimpin Ansar semenjak dahulu. Di hari Jumat itu beliau kumpulkan Ansar baik dari Aus maupun Khazraj untuk beliau nasihati. Beliau sampaikan mau'idhah dan wejangan padanya. Maka hari berkumpulnya Ansar semenjak dahulu dinamakan oleh mereka sebagai hari Jumat. Mirip dengan itu, Quraisy, leluhur Quraisy Ka'ab ibn Lu'ay, serupa di hari Jumat dia kumpulkan seluruh Quraisy, dan mereka adalah suku tertinggi di Arab, dikumpulkan oleh Ka'ab ibn Lu'ay untuk diberi wejangan dan nasihat, diingatkan perkara-perkara yang baik. Maka hari itu disebut dengan hari Jumat. Atau ada pula kalangan ulama yang menyebutkan Jumat disebut Jumat karena di hari itulah bertemu dan dikumpulkannya Adam dan Hawa alaihimassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, di hari Jumat, hari yang agung dan mulia ini, ada keutamaan besar yang Allah berikan kepada mukminin. Dalam sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW sebutkan, Yaumul Jum'ah la yujadu fiha abdun muslim yas'alullah syai'an illa atahullah iya faltamisuha akhira sa'atin ba'dal 'ashr. Di hari Jumat ada waktu di mana kalau bertepatan dengan waktu itu, setiap hamba memohon sesuatu kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan untuknya. Jika doanya, permohonannya bertepatan dengan waktu yang Allah tentukan di hari Jumat itu, dan itu adanya hanya di hari Jumat. Rasulullah sebutkan, cari oleh kalian waktu itu di akhir-akhir waktu sholat asar. Artinya seusai sholat asar mendekati maghrib. Semakna dengan itu hadis Tirmidzi, Rasulullah sebutkan, iltamisu sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'dal 'asr ila ghaibubati syams. Cari oleh kalian waktu utama, waktu fadilah, dikabulkannya doa kalian oleh Allah sangat diharapkan. Waktu itu adalah dari setelah asar menjelang tenggelamnya matahari. Dan dalam riwayat Rasulullah disyaratkan dengan tangannya sedikit, artinya waktu itu sangat pendek, waktu yang tidak lama menjelang tenggelamnya matahari di akhir hari Jumat. Waktu mustajab, waktu di mana dikabulkannya doa, seperti yang Rasul sebutkan, illa akallah, apapun yang kamu minta, kamu mohon kepada Allah dari hajat dan urusan duniamu ataupun akhiratmu, pasti akan Allah berikan kepadamu. Hal itu karena keutamaan waktu. Dan Allah memberi keutamaan pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu lebih dari yang lainnya. Dan itu hanya hak Allah untuk menentukan waktu mana yang lebih afdal, punya keutamaan lebih dari yang lain. Tempat mana lebih afdal, punya keutamaan lebih dari yang lain. Hanya Allah yang berhak menentukan. Dan disitulah kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, diperintahkan untuk banyak berdoa, memohon, meminta kepada Allah segala hajat dan kepentingan kita dalam hidup ini. Ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat pula kita diajarkan, dianjurkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaannya sangatlah besar. Rasulullah sebutkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha asyara, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat kita manusia sebagai hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menambah derajat Rasulullah, agar Allah mengampuni, menambah rahmatnya, menambah pahalanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat kita demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli wa sallim alaihi. Demikian diperbanyak selawat ini di hari Jumat secara khusus. Sekali kita ucapkan selawat sallallahu alaihi wasallam, maka Allah 10 kali lipat bersolawat kepada kita. Solawat Allah kepada hambanya, kata Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, maknanya Allah banggakan, Allah puji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya, makhluk mulia, makhluk suci yang menciptakan dari cahaya. Maka perbanyaklah solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak mungkin, karena kita sendiri sangat butuh, sangat memerlukan selawat Allah subhanahu wa ta'ala, balasan pahala bagi yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lumah samiktum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Jumat, waktu di mana kita dan kaum muslimin berkumpul, bertemu di masjid-masjid Allah guna menjalankan dan menegakkan ibadah salatul Jumat sembari mendengarkan khutbah. Namun perlu kita sadari bahwasanya manusia tidaklah sama, orang berbeda-beda. Apa yang dia dapati dari Jumatnya? Di dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Yahdhurul Jum'ata thalathatu nafar." Yang hadir mendatangi Jumat tiga macam orang. Yang pertama Rasulullah sebutkan, "Farajulun hadaraha bilaghwin fadzalika hadduhu minha." Dia hadir, dia datang ke masjid namun penuh dengan lagu, dengan sia-sia, hatinya hampa, kalbunya kosong dari urusan akhiratnya, tidak ada dalam dirinya harapan mendapat fadilah, keutamaan pahala dari sisi Allah, tidak ada keikhlasan pada dirinya. Mungkin bahkan dia datang dalam keadaan untuk tidur di masjid. Dia datang sia-sia ke Jumat itu, pulang kembali ke rumah kondisinya sama seperti dia berangkat dari rumahnya, tidak mendapati apa-apa. Maka itu bagiannya dari Jumatnya, sia-sia. Wa rajulun hadaraha bi du'a fa huwa rajulun da'a Allah in syaa'a a'ta wa in syaa'a mana'a. Orang yang kedua datang Jumat dengan berdoa banyak, memohon kepada Allah. Maka dia hamba yang berdoa kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, akan Allah berikan jawaban doa itu untuknya. Jika Allah kehendaki pula, Allah tahan pengkabulan doa itu baginya. Wa rajulun hadaraha bi insabin wa sufu. Yang ketiga, seorang hamba datang di Jumatnya dengan tenang, diam, khusyuk, mendengarkan khutbah, nasihat yang disampaikan padanya. Walam yataqatta raqabata muslim. Dia datang tidak melewati tengkuk-tengkuk kaum muslimin. Tidak dia lewati orang, dia datang dari belakang, melewati kepala orang-orang yang telah datang sebelumnya. Tidak demikian dia. Dia tidak mengganggu saudara-saudaranya yang datang terlebih dahulu. Walam yu'di ahada. Dan secara umum Rasul sebutkan, dia tidak mengganggu satu orang pun dengan bentuk gangguan apapun, lisannya, tangan atau kakinya dan segalanya. Dia tidak mengganggu siapapun dalam Jumatnya. Fahiya kafaratun ila Jum'at lati taliha wa ziyadatu thalathati ayyam. Jika demikian Jumatnya, maka Jumat itu menghapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu sampai Jumat berikutnya, plus Rasulullah sebutkan tiga hari berikutnya sehingga 10 hari. Terhapus dosa-dosanya dengan syarat-syarat yang ditentukan pada Rasulullah. Dia datang dengan khusyuk, dia datang dengan tenang, dia datang mendengar dan memahami apa yang disampaikan dalam khutbah. Tidak sibuk dengan dirinya sendiri, dengan sesuatu yang lain. Dia tidak melewati tengkuk-tengkuk orang yang duduk datang sebelumnya. Dia tidak mengganggu, tidak mendzalimi siapapun dengan bentuk gangguan apapun pada nyawa, darah, harta, apapun kehormatan orang lain. Tidak dia ganggu, maka terhapus dosanya. seminggu dari Jumat yang lalu, bahkan lebih 3 hari ke depan berikutnya, 10 hari. Fadilah besar bagi orang seperti yang Rasulullah sebutkan kriterianya. Tentunya masing-masing kita berharap untuk mendapat semua itu. Maka berusahalah kita, bersungguh-sungguhlah memuliakan Jumat, mengkondisikan sebaik mungkin agar keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kita dapati. Walaupun apa yang Rasul sebutkan, sifat mulia, akhlak terpuji setiap hari, kita tidak boleh mengganggu dan mendzalimi orang. Tetapi terlebih di hari Jumat, utamakan dan muliakan lebih dari hari yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk beramal saleh dan mentaati apa yang dia perintahkan dan disunahkan oleh Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzill asyirka wal musyrikin wa adzill al kubra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma wa aslih bihimul bilad wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimish shalah.